Faslun fi ahkamil aqiqah. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum aqiqah. Aqiqah nanti akan dijelaskan ya. Hewan yang disembelih di hari ketujuh kelahiran bayi. Wahya lughatan ismun lisya'ri ala ra'sil maulud. Makna lughat dari aqiqah adalah rambut yang ada di saat kelahiran bayi. Jadi rambut yang ada pada bayi itu adalah makna asli dari aqiqah. Wa syara'an ma sayadkuruhul musannifu biqaulih wal aqiqatu 'anil mauludi mustahabbatun. Dan hukum aqiqah ini menyembelih hewan karena kelahiran seorang bayi ini hukumnya sunnah. Wa fassarahul musanniful aqiqata biqaulih wa yadbihatu 'anil mauludi yaumasabi'i. Ayyaumasabi'i wiladatihi. Jadi aqiqah adalah hewan yang disembelih dikarenakan kelahiran seorang bayi dan penyembelihan itu dilakukan di hari ketujuh kelahiran. Wa yuhsabu yaumul wiladati minas sab'i. Jadi hari kelahiran bayi itu dihitung hari pertama ya. Walau matal mauludu qobla sabi walau matal mauludu qobla sabi ini goyah ya. Kesunahan menyembelih hewan, kesunahan aqiqah ini masih berlangsung walaupun sebelum hari ketujuh bayi yang lahir meninggal. Jadi yang penting sudah lahir dalam keadaan hidup ini sudah ada kesunahan aqiqah. Wala tafutu bita'khiri ba'dahu. Dan andai kata aqiqah ini diakhirkan dalam arti hari ketujuh belum melakukan aqiqah, maka kesunahan ini tetap berlangsung, dalam arti kesunahan aqiqah tidak hilang, tidak gugur setelah hari ketujuh kelahiran. Fa in ta'akhkharat lil bulughi saqata hukmuha fi haqqil aqi anil maulud amma huwa fa mukhayyarun fil aqi an nafsihi wa tarki. Jadi batas kesunahan aqiqah bagi wali atau orang tua adalah hingga mencapai usia balig. Jadi selama belum balig, selama seorang anak belum balig, maka orang tuanya masih memiliki kesunahan aqiqah. Dan apabila aqiqah belum dilaksanakan hingga seorang anak balig, maka kesunahan itu tidak lagi dimiliki oleh orang tua. Jadi orang tua, kesunahan aqiqah sudah gugur, hukum aqiqah yang sunnah itu sudah gugur bila tidak melaksanakan aqiqah hingga anaknya balig. Dan bagi anak yang bersangkutan, anak yang belum aqiqah setelah dia balik, jadi sebelum dia balik belum diaqiqahi, lalu setelah dia balik dia boleh memilih apakah dia ingin mengaqiqahi dirinya sendiri atau meninggalkannya. Dalam arti tidak ada kewajiban baginya. Boleh mengaqiqahi dirinya sendiri, boleh juga meninggalkan melakukannya. Wayudbahu anil gulami syatani, wayudbahu anil jariyati syatun. Dan aturan kesunahan aqiqah ini berbeda-beda tergantung jenis kelamin dari bayi yang bersangkutan. Bila bayinya laki-laki maka disunahkan menyembelih dua kambing, dan bila bayi perempuan maka disunahkan menyembelih satu kambing. Qala ba'duhum ammal khunsa fayuhtamalu ilhaquhu bil gulami aw bil jariyah. Menurut sebagian ulama, bayi yang khunsa, bayi yang belum jelas jenis kelaminnya, itu masih ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinan disamakan hukumnya dengan laki-laki, bisa juga disamakan dengan perempuan. Falau banat dukuratuhu umiro bitadaruk. Bila bayi yang lahir itu khunsa, belum jelas alat kelaminnya, kemudian dia diaqiqahi seperti perempuan. Jadi ada bayi khunsa, kemudian aqiqahnya hanya satu kambing, artinya disamakan dengan perempuan. Lalu setelah dia dewasa, ternyata dia adalah laki-laki. Setelah dewasa dia laki-laki, maka bagi dirinya disunahkan untuk menggenapi akikah laki-laki. Wa tata'addudul aqiqatu bi ta'addudil aulad. Dan kesunahan akikah ini jumlah kesunahan akikah tergantung dari jumlah anak yang lahir. Jadi walaupun melahirkan satu kali, tapi kalau anak yang lahir kembar dua, itu akikahnya juga disunahkan dua. Wa yut'imul aku minal aqiqati fuqara'a wal masakin fayat buhuha bihulwin. Dan bagi orang yang melakukan akikah, dia disunahkan untuk memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Jadi cara memasak akikah adalah dengan masakan yang manis, ya, dengan masakan yang manis. Wa yuhdi minha lil fuqara'i wal masakin wala yattakhidhu da'watan wala yaksiru atmaha. Ada beberapa kesunahan mengenai pemberian akikah kepada orang fakir dan orang miskin. Kesunahannya yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa masakan untuk akikah adalah disunahkan rasa manis. Kemudian akikah ini kesunahannya adalah diantarkan ke orang yang menerima. Jadi tidak disunahkan untuk membuat undangan. Jadi di sebagian masyarakat kita sebenarnya tidak sesuai dengan kitab, ya. Tapi ini tidak apa-apa, ya. Bukan berarti tidak sesuai dengan kitab terus haram, bukan seperti itu. Di kitab ini disunahkan untuk mengantarkan, tidak disunahkan untuk mengundang. Tapi apabila mengundang juga tidak apa-apa, tidak sampai haram. Dan juga disunahkan untuk tidak memecah tulang dari hewan yang disembelih. Wa'lam anna sinnal aqiqah wa salamatiha min aibin yang kusulah maha wal akla minha wa tasudduqo bi ba'diha wa amtina'a bai'iha wa ta'ayyunaha bin nadri hukmuhu ala ma sabaqa fil udhiyah. Antara aqiqah dan udhiyah, antara aqiqah dan hewan kurban ini banyak sekali hukum yang sama, ya. Banyak sekali hukum yang sama. Di kitab ini dijelaskan hukum-hukum yang sama adalah tentang usia dari hewan yang disembelih, kemudian syarat-syaratnya yaitu tidak boleh memiliki kecacatan yang mengurangi dagingnya, dan juga kesunahan memakan dan menyedekahkan sebagiannya, kemudian tidak diperbolehkan menjualnya, dan hukumnya menjadi wajib setelah dinadari. Jadi dalam beberapa hukum antara akikah dan hewan kurban ini hukumnya sama. Wa yusannu ayu adzina fi udhunil maulidil yumna hina yuladu wa yukima fi udhunihil yusra. Di saat bayi lahir disunahkan untuk mengumandangkan azan di telinga kanan sang bayi, dan di telinga kiri bayi disunahkan untuk mengumandangkan iqamah, agar pertama kali yang didengar adalah ucapan-ucapan yang mengagungkan Allah. Wa ayyuhannikal mauluda bitamrin fayatmahu wa yadliku bihi hanakahu dahila famihi liyanjila minhu syai'un ila jawfi. Dan disunahkan juga melakukan tahnik adalah menggosok langit-langit mulut bayi dengan kurma. Jadi langit-langit mulut digosok dengan kurma, ya. Jadi sebelumnya kurmanya dikemah dahulu, kemudian digosokkan ke langit-langit mulut bayi supaya kurma itu turun ke perutnya. Fa'ilam yujat tamrun farutobun wa illa fasayun khulw. Jadi kurma tamr ini adalah kurma kering, ya. Jadi pertama yang disunahkan adalah kurma kering. Bila tidak menemukan kurma kering, maka diganti dengan kurma basah. Dan bila tidak menemukan kurma basah, maka diganti dengan makanan yang rasanya manis. Wa ayyusam yal mauluda yauma sabi'i wiladatihi wa tajuzu tasmiyatuhu qabla sabi'i wa ba'dahu. Dan di hari ketujuh kelahiran disunahkan juga selain akikah adalah memberi nama. Jadi kesunahan memberi nama adalah di hari ketujuh kelahiran. Tetapi diperbolehkan juga sebelum atau setelahnya. Walau matal mauludu qabla sabi'i sunnah tasmiyatu. Andai kata seorang bayi sebelum genap berumur 7 hari dia sudah meninggal, maka kesunahan memberi nama itu masih berlaku. Dalam arti, tetap disunahkan memberi nama bayi yang meninggal sebelum hari ketujuh kelahiran.